bantal memelai layang bantal. Yang benar? Ya, apa sih kan iku lo? Gak boleh tayo. Aku ndelok nang tipi-tipi kok. Jale yo ngono ya. Awake penuh iku lo. Gak kayak nonton acara alay. Anjene, aku aslinya wis mulai ngelintis kalil yo. Sebagai penonton bayaran. Loh? Iya tak lo. Lek ono ambu-ambu duit ngono iku, aku yo pengen melo lek. Yo lumayan lah yo. Sesuai UMK. Upah menonton kanak-kanak. Pilo lo, bayaran nih. Yo kadang 2000, kadang 3000, kadang-kadang oleh bonus telo goleng. Enak elek. Emangnya dibayar gawe nonton apa lo? Nonton lomba Agustusan yo. Saiki sing nonton suwepi. Saken panitiae tola toletok. Ayo, ayo. Ngomong apa aku mau? Kok bayar-bayar? Arek cilik kok wes mikir bayaran. Lagian awake dhewe iki sebagai warga negara yang baik wajib memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ingat saudara-saudara, NKRI harga mati, merdeka! Merdeka! Mbok, wamene rek, arek-arek cilik kait mau kok kemriyep. Padha la apa sih? Loh, caikin hari kemerdekaan Republik Indonesia kok gak tetul gendela merah putih? Mana jiwa nasionalismu? Cak. Loh, aku iki aslinya dodolan macem-macem rek. Iki aku yo dodol garam impor, beras premium yo ono rek. Lah iki aku yo mesti dodolan gendera merah putih rek. Wes jelas gak lali rek hari kemerdekaan Republik Indonesia. Gak bakal lali rek ambek perjuangan para pahlawan mengusir penjajah. Ho olek, padahal penjajah iku lho sangu jemblem. Kok jemblem sih lo? Penjajah iku sangu nayo bom, mosok jemblem. Ikulah jajan. Tapi aku yo penasaran juga. Apa o? Kok biyen iku bambu lunjing isok mengusir penjajah? Apa perlu tak terangkan? Eta terangkan lah. Tung tung tak tung. Eta terangkan lah. Tung tak tung. Eta bintang yang di langit. Tung eta menghias angkasa. Tung aku ingin. Tung tak tung. Aku ingin. Tung tak tung. Aku ingin. Tung tung ke tempat kau berakar. Pas banget rek, iki aku yo dodolan buku. Buku rahasia kesaktian bambu runcing mengalahkan penjajah. Buku iki regane 75.000 rek. Tapi mergo iki ulang tahun Indonesia yang ke-72, oleh sebab itu oleh diskon dadi 72.000 saja. Kok nanggo ngono sih cak diskonnya? Wis, ndang dituku wae yo. Kesuwen. Engko aku nyile yo. Hehe. Sing penting awake dhewe oleh ilmu anyal tentang sejalah. Ya wes cak, iki duwete tuku situ. Lah ngono lho rek, tuku buku untuk mencari tahu sejarah ben iso menghargai perjuangan para pahlawan rek. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya. Wes, ayo nang diwaca rek. Diwaca apa ne cak? Wong buku kosong ngene kok. Gak ono tulisane, Cak. Loh, jenenge ae buku rahasia kesaktian bambu runcing rek. Lek ditulis yo gak rahasia maneh rek. Apa perlu tak terangkan? Eta terangkanlah. Tung tak tung. Eta terangkanlah. Tung tak tung. Eta bintang yang di langit. Eta menghias angkasa. Aku ingin. Aku ingin. Aku ingin. Ke tempat kau berangkat. Sirek, ojo ngalih sirek. Iki episode ono kuis. Cara ikutan kuis, subscribe channel YouTube Caikin, lalu share video Culopoyo episode ini dan jawab kuis pada kolom komentar video di YouTube ini. Wes yo rek, gak ate kesuwen. Ayo cepet nang melok, Cek.